Ingsun lagune sangaya ora kelawan Mekah hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga bubu senjaman malam kasih tuh kan, latihan bisik kasih sop stop ini sama dulu kan dereng aku yuk rasa mikir sangu sangu ini tempo rasa ngomu pagi itu benar kan aku sangu lu kan rasa ngomu ini lu raya lapor ke polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Jadi sama lagi Gus, tapi sedikit orang bohong. Lapor di mana? Kalau HP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tapi jadi rahnya aman. Ini terus ini kisah bur sehat. Bur sing buri nubla. Ini aku enak. Ini aku sih yang mau telepon. Ini aku enak. Jadi orang mau gabar ini yo. Orang mau gabar jadi tidak sepuluh bulan ku sini yuk bulan Pak Lurah ini jenaran ku sini Pak Lurah katanya nanti ku Pak Lurah ku sini makin jalan ke Pak Lurah itu ya bayar tidak sepuluh bulan Pak Lurah nyaman saya pun Pak Lurah apa tukar lunggu dengan tempat ini Pak Lurah Pak acara selanjutnya tukar kursi. Tolong nggak ya? Masih di kan? Itu jadi kayak Pak Lurah. Pak Lurah kursi ini elek. Nah, kira-kira itu loh. Oh, terus saya ngaji nih, ini mau jam setengah ngerolas. Kurang ajar. Yang ngerolas jam ke polisi apa? Tidak menyenangkan. Kurang ajar lah kamu. Orang-orang perbuatan tidak menyenangkan. Bukan-bukan, kalau saya ingat sini benar-benar gagal paham kali budaya ini pun apa. Jadi Bapak Ibu Rahimahumullah, saya itu selalu update. Kalau kemudian kita melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang yang dicontoh itu adalah Rasulullah, maka lihatlah Rasulullah itu dalam 4 kategori, dalam 4 faktor. Nopo Bapak Ibu sehingga gelap biji pulau ampun nake pulau pamer nake mbakmu coba ben keri matamu gigung ne pengajian amplop yang jelas kelana nake kan sehingga tangan lu ya oh duwe HP nah niki lah niki semennya endos Bupati Indos almarhum. Nah ini saya ini gara-gara ini ngasih teng kafe ini kok rame Sundagane kafe Gusi Bali Duyake di kaki pulau ya, kenang-kenangan terus konjengnya dionek-onek ini wong Indonesia gara-gara ngaji teng kafe pulau saya berapa ini rame saya ngaji pulau kali mbak-mbak seksi-seksi ini kan itu baju dia cantum matam ini di luar. Lah wis sing delok ana jiku malah bos mirae. Niku pengajian paling nyenengke nangke sak donya. Ngaji di berpahala, makanya bervitamin semua. Bahe ora mata merah rego kuwi. Ora sama kula ora rego mempet ngono. Kaya wartawan tahun dulu. Gus Miftah kalau pengajian di kafe di tempat prostitusi sama mbak-mbak PSK itu pengen enggak? Yo pengen kok padahal. Kayaknya gitu lanang. Lah terus di ponjol empat. Masa biaya ngancengan. Berapa? Tidak pantas lagi ya, mau sok iya kok diumpal. Tidak pernah. Lalu mau dibodoh oleh PSK pun biasa lah orang sekali. 14 tahun udah dengan cari ngaji bapak PSK. Sampai kalau ngerti saat janjari pengajian bapak PSK itu apa kalau ngerti ya? Dodol aku rotong. Kalau ketemu mbak-mbak, saya ayu, bajunya nya, HP-nya nanti. Kata kau ini, do bapakmu pejabat, boten. Bapakmu wong sugih, boten. Bapakmu pengusaha, boten. Kok bajumu ape, HP-mu ape? Lah kula nyambut damel kok bar. Kerjamu apa? Dodol kroto. Lah kula penasaran, dodol kroto kok iso sugih iki piye? Kula mangkat ning pasar, kula takon karo ibu-ibu bapak, Bu, kroto itu apa? Oh, alah, Bah, kroto itu kan manuk. Jadi mbak-mbak ini gue bisa dilukai ternyata dodol roto ini kupangkan manu manu bisa kok sunario ini tir basir basirnya lagi bener lagi masa lu kok yang lu panggil. Perbuatan tidak menyenangkan. Pasalnya 335. Kanjeng Nabi niku sing dicontoh awak dhewe, kula wangsuli nggih, kiai niku ora kudu dicontoh. Wong kiai niku kewajibane ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lono wong salah paham nyontoh kok kiai, ya salah. Gus Dur niku nate ngislamke tiyang Cina. Begitu nak buat Islam yang sinonnya takon, kalau kedah pripun Gus, kalau kedah pripun Gus, yo solat, lah kalau ada yang sakit solat, yo perlu imam, caranya pripun, ono imam perlu memberi ni, kalau sebagai nopo makmum, sering harap imam sering memberi makmum, bila kalau sering ngomong kalian baca-baca kafe, baca-baca kanji ni, segeralah kalian solat di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Mungkin banjirnya takon, laki-laki mati namanya apa? Bah, almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau saya banjir mati, aluminium. Cuma kalau banjir itu ada. Kalau bahkan pernah ngajak banjir-banjir itu umroh. Bah, apa? Saya mau umroh, tapi nanti di Mekah aku sekamar sama Abah. Aku sekolah sekarang jempol. Nah, kalau kan dari caranya tawaf itu, kalau Ka'bah, kalau hajar aswad itu lo salam. Bismillah Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar. Jenenge banci. Roh Ka'bah itu histeris. Bismillah Allah Akbar, mumah, mumah. Dancur. Ya, banci. Tugas kula ngajak dengan nyontoh Kanjeng Nabi supaya nanti kita bisa menempatkan bersih dusun itu nanti di mana posisinya. Kenapa masyarakat Jawa terutama di Jogja, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu membuat acara namanya bersih dusun. Menawi teng Sleman kuwi namine Marti Biso, menawi teng Gamping Cedak Klontrogo kuwi namine Bekakakan. Menawi teng Gunung Kidul niku namine Rasulan yang teng Ponorogo teng pundi-pundi saya sering menghadiri acara bersih dusun atau bersih desa. Maka kita perlu melihat posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lihat Rasulullah dalam 4 kategori. Yang pertama, Rasulullah sebagai manusia biasa. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Bismillah ibu. Siji menungso biasa, loro wong Arab, telu, nabi dan rasul, yang keempat yang berkaitan dengan ibadah, empat kategori. Yang pertama, sebagai manusia biasa, Rasulullah itu punya kelangenan. Kelangenan ini kalau bahasa ini yang menurut terus kesenangan. Kalau bahasa Indonesianya hobi. Walaupun banyak bahasa Jawa tidak bisa diindonesakan. Contoh nih, mususi beras. Nopo bahasa Indonesianya? Ora iso. Mususi kok mencuci. Berarti ono bedane beras karo sempak. Mila menawi bahasa Jawa beras niku dibususi, sempak niku diumbahi gitu. Ambil Jawa ini nih, cakalan niku lah kon. Ini. Podo-podo teleke, metune kok silih beda, jenenge yo beda, kuwi Jawa. Teleke iki jenenge apa? Tenjo. Teleke iki jenenge apa? Waktu soalnya tahun goblok Rindel Kelai sapi jenengnya apa? Rindel, pinter, pantesan tak kau nyanyi. Kalau sego raiso, mau utak ke kebak telek. Jumlahnya apa? Tentulang telek apa? Nguyo anyang-anyangan. Napa Pak Pak bahasa Indonesia ini? Orang-orang, masuk kencing tawar menapa? Nguyo anyang-anyangan itu bahasa Indonesia ini kencing macrit-macrit. Napa hobi ini kanjeng Nabi, kelangenane kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini ku kelangenane dahar daging mendo. Mila nopo jenengan pirsani tiyang Arab niku lak mangan wedhus subhanallah. Karena Rasulullah itu sukanya makan daging kambing. Daging kambing yang dimakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau milih sampel depan bagian kanan. Kenapa Rasulullah memilih sampel depan bagian kanan? Ternyata setelah diperiksa sama dokter secara medis, sampel depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Loh, ilmu ini kan jenis tekan sama lo. Pertanyaan saya, apakah wong babatan kudu mangan daging wedhus kaya kanjeng Nabi? Mboten. Ora kudu padha. Umpama pengin padha awakmu bangkrut. Bendina nyate bojomu mrene omah goreng tempe ra dipangan. Moh ra kaya kanjeng Nabi. Gajul cangkemmu karo bojomu. Maka boleh kita makan daging kambing, boleh tidak. Ini rasa gaya gue, gue tau gue nabi kawan. Aku pengen kaya kanjeng Nabi. Ini mesti dimasak sampai depan bagian kanan apa orang. Apa bisa menggaya? Kayak nguntalnya protes. Apa itu lah aku juga. Maka kanjeng Nabi ini ku kelarin ada darah daging rendok. Awal itu dia ngorok orang aku gumelu-melu kaya kanjeng. Yang gue nih makan daging pokok. Soalnya gue menghindari karbo. Gue nih makan sego jarang. Kulon itu makan juga jarang. Jadi kulon itu bendino konsumsi ini itu paling sering daging. Dan daging yang sering saya makan ini itu daging wedhus. Milo kulon dan kulkas itu wajib nyimpen daging. Soalnya kulon mangane daging, kulon jarang makan sego. Umpama pepete makan sego ini itu mergo loro ini kadang-kadang timbul pengganti karbohidrat. Jadi kanjeng Nabi mangan wedhus, dahar kambing, awake dhewe ora kudu kaya kanjeng Nabi. Makanya kenapa kemudian hukum itu di dalam Islam fleksibel. Kadang-kadang boleh bisa berubah menjadi haram. Contohnya rokok. Miturut wong NU rokok niku hukume makruh. Tapi miturut wong Muhammadiyah rokok niku hukume haram. Tapi wong Muhammadiyah kata sing ra konsisten. Jadi ini haram, tapi Muhammadiyah kata sing rokok. Contoh nih, wali kota Jogja, ini ku kamandiyah, tapi rokok. Muhammadiyah kok kamandiyah? Lalu lo tau nih, Pak Wali, jadi ini jenengan Muhammadiyah. Nopo rokok? Nopo jawaban Gus, kula cek Muhammadiyah. Tapi soal rokok, kula melu wong eno. Dicangemu, dicangemu. Bila keluar itu bila kewan NU karo Muhammadiyah rambu didelok kartu anggotane cukup didelok sama cangkeme. Lah cangkeme ono rokoknya biasanya NU. Lah cangkeme ono rokoknya biasanya Muhammadiyah. Loh ini kok ada rokok? Mergo randuwe rokok. Oh kan, apa kembahmu? Aku senang jatuh NU orang rokok. Kulo niku ora ngrokok, ora mergo radian rokok, mergo kulo ngilangi rasa tomat. Soale kulo khawatir lak kulo dadi kiai ngrokok, saben ana jamaah sowan teng pondok kulo niku mesti mikirke rokok. Mila kulo mboten ngrokok. Kulo kan tau ngrokok, ngaji kok main dalan terus taun 2005 ditawari ngrokok, nggo bahasa napa? Rokok enak gelas ora jane. Pak kiai kiai isu-isu kok boring cocot. Ini ternyata bahasa ini ngapak rokok ini aku mau beri cocok bahasa lain yang ngomprong ngicong kalau pak cacernya diomberi pak orang apa orang NU ngerokok dilawan rokok malam beda dalil kenapa dalil ini amatil udut ba'da dahan subhanallah. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cengok. Nek ora terusane sing sapa wonge bar salat wiritan padha karo wong ngadus rasa bunan. Sing salah sinten pom bensin. Gara-gara sabun lubu pom bensin ono tulisane NO smoking. NO. NO smoking. Ono cerita wong telu lunga ning hutan, kebasuk iso muni ketemu jin takon. Kowe njaluk apa? Kulo semenari wong wedok radeke wong papat lebete kamar 5 taun. Nomor loro takon. Kowe senengane apa? Kulo senengane mabuk lebete kamar dilene botol 5 taun. Terakhir bocah bangsa. Kowe senengane apa? Kulo NU senengane rokok lebete kamar 5 taun kaya rokok sak buah. Kok itu 5 taun dibuka sing bojone papat metu saka kamar kewen-kewen. Nambah dino teles sih. Saya senang mabuk. Alah, gentayangan, raiso kuat, rakurah kuat tani. Begitu cah banser, seneng-seneng rokok. Kamarnya dibuka. Bergas waras sehat walafiat. Jilir kaget, tangan. Banser, ngopo gue sehat? Yo salah, mujin-jin, menek rokok, raninggal di korek. Orang itu berapa panjina? Panjina tidak ada yang minta. Awai biar aku tuh melu-melu dah. Sing dicontoh apa nih? Dan panjina Nabi nganggo tangan-tangan awai biar tangan-tangan. Kanjeng Nabi menawi dahar resik, piringe awake dhewe kudu melu resik. Niku ilmu sing iso dicontoh. Tetapi hobine wedhus, nah daging mendo awake dhewe kudu padha. Nomor 2, Muhammad sebagai orang Arab. Lah, iki. Kene tak kene iki. Nomor 3, sing wong Arab mengki, kaya tali kali besi-besi. Nomor 3, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiah ketentuan pribadi. Nomor itu Kanjeng Nabi itu sholat duha, sholat witir, hukume wajib. Awak itu hukume sunnah. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Bani Hasyim tidak boleh menerima zakat. Wong babakan gawean ning golek zakat. Nabi Muhammad niku yang sare nyuwun sewu tangi wungu turune Kanjeng Nabi sarene Kanjeng Nabi orang batalke wudu Mila Kanjeng Nabi tangi turu niku ora kudu wudu. Soale wudune Kanjeng Nabi ora batal kelawan saringe Kanjeng Nabi. Soale napa? Kanjeng Nabi niku sing sare namung mripat dohire, batine mboten melu-melu sare. Ning awake dhewe yen turu batalke wudu. Soale yang bapakan nak turu-turu sekabehane. Arep turu tangane neng ndi? Tangi turu tangane neng ndi? Ora ora ana nomku atur tangane nang ndi dhuwur tangi turu tangane kempe ya apa ora basen iki pawon mbah dadi kan Nabi dhuwur yang salera tangi ora kudu wudu khusus ya kan Nabi awake dhewe apa do meneh nomor ibadah murni lah soal niki awalnya diri wajib kudu podo Kanjeng Nabi contoh Kanjeng Nabi dawuh salu kamar waitumuni usoli sholatlah kamu sebagaimana aku sholat maka sholatnya wong babakan kudu podo karo Kanjeng Nabi orang beda milori monggo Pak Lurah merokok gak kenapa apa ngomrongi congkor ke lurai ini panjang umur kalau sandunya mati lurai kulit gini jadi ngukur tanah dewi tanah tangan dewi besok pengajian dewi sambutan dewi dikeplok ide ayo ngembir contoh salu kamaro aitu muni usoli sholatlah kamu sebagaimana aku sholat si. Guru lo rasanya ketekak jadi ngomong aku enak kalau sholat itu sholat bukan benda sekolah muncul malah kayak rapi guys sampai di zoom tak aja ya kan kalau tenteng semoga muka mulai kebapatan mari kapan kali kafan itu bidunnya Musa grup P kali kodok mari kalau mati itu bidunnya Musa kalau senang jentuh Pak Lurah lebih kuat daripada kulau lebih nom daripada Pak Lurah bisa jadi saya mati Pak Lurah bisa Pak Lurah itu mulai di dalam pinten ompakan kula siji cetua jenengan Pak Lurah kula wenom berarti Pak Lurah kelahiran 77 kula 81 loh kula ning kene karo kembarane Basir iki lho ya salah kok kabeh iki jadi canggih kalau ini mengetahui kayak pahala bulan Ramadan lipat-lipat mbak ya bujuri mas ini oh sampai mas Kanjeng Nabi dawuh sholat agamu sebagaimana aku sholat mila sholat ya wajib jadi aku cuma doa dari Kanjeng Nabi mila rian dan malam kalau dia yang namanya Muhammad Yusman Roy gak bisa sholat dua bahasa itu dianggap sesat dari ulama kenapa? Karena ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Jadi kalau Pak Muhammad Usman Roy ini tubuh, sholat ini pun diterjemahkan nganggu bahasa Indonesia. Lah wong Indonesia, wong Surabaya nganggu bahasa Jawa. Wong apa nganggu bahasa apa? Maka itu dianggap sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bab niki kudu padha. Karepe Usman Roy itu ngeten. Wong Indonesia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita dimati. Wong Surabaya, Allah Akbar. Allah itu gede. Wong Padang, Allahu Akbar, Allahu la gada. Wong Lampung, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ngono meneh. Allah Madura apa Madura? Allahu Akbar. Apa bahasa Madura ini? Raja. Wong yo joso Allahu Akbar. Allah niku ageng. Murah meneh ketemu wong apa? Allahu Akbar. Allah iki gede banget kaya gue. Lucu wong Sunda. Allahu Akbar. Allah teh maha besar. Allah dibilang teh. Lagi bahasa apa itu? Bahasa ngapain? Bahasa Sunda gampang. Kan itu kan dunia. Teh itu udah tinyak-tinyak. Kan itu udah naun-naun sih. Menurut itu ketahuan. Cicing mah lah gandeng teh. Cicing mah diserondeng. Itu gak boleh. Kalau cuma bedanya soal gerakan, soal bacaan rapopo. Contoh soal bacaan Allahu Akbar, corowong NU Allahu Akbar kabiro alhamdulillah, corowong Muhammadiyah Allahumma baik ini ora popo. Itu cuma perbedaan-perbedaan khilafiyah. Atau perbedaan-perbedaan gerakan yang tidak mengurangi sholat itu sendiri ora popo. Contoh takbir. Takbir niku nak sunah Kanjeng Nabi sejajar Allahu Akbar. Tapi ternyata model wong takbir niku lagi macam-macam. Ono sing kuwaya ni, Allah. Ono sing sering gelak orang itu lagi nak yang Afrika. Ya pernah orang lain gelak itu. Apa orang dah nak kawin? Ono, ono sing modelnya kayak cah terapi, wow, terapi. Sunni, Father Mah, Allah. Jujur sama gini mulai kaca gelut apa mana? Kayak ini habis ya Soli Fadal Allah kenapa? Saya mau ngomong apa lah sebentar ini sedangkan ya mana? Allahu Akbar sunnah tangan kanan memegang pergelangan tangan mau di bawah dada di atas terus lagi macam-macam ono sing bulan poso wetenge nopo Allah oh ana ana musim hujan adem subuhan Allah Paling mungkin mau mampu dong. Orang mana sih mumet ya? Jadi apa yang ngopo kalau tidak dong? Allah. Sih mau tanya apa nih? Ini benar pak. Orang mau mulai sering jelas. Kalau kalau lagi cerita berkomplot, kalau jelas mau kau. Saya buru banget dia lalu sakit Allah. Ya tadi kita sekiranya orang mundur ini. Saya ingin salah banget dia. Allahu Akbar. So, flu burung. Yang tidak boleh kan cuma satu tuh. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Semrawalan itu sholat kalau makan kerik. Allahu Akbar. Ini senaweh. Mila dengan persani kadang-kadang imami bacaannya dobo. Orang makmum sing nyemak oleh asalkan tidak memperbanyak gerakan. Berarti imami maca surat awai bilang ke Quran nyemak asal dus oleh sing raweh itu nyemak karo takon justi robiu. Indahnya seperti itu. Tapi secara umum ojo. Kalau cuma beda subuhan NU Kuntan Muhammadiyah orang-orang popo kabeh duwe dasar dhewe sing kuntan monggo ora kuntan ora popo wong cangkeme ora apa warganya Pak Lurah wis ora ono sing padu babakan kunut. Kenapa? Karena baik yang NU maupun Muhammadiyah sudah jarang yang sholat subuh subuh telur ayam sebanyak setengah itu. Usah ini tambahi, usah lipat dan sebagi kawan menilai kita. Pikirin bahwa ini seduha kok kan kunut. Tapi tadi bongsa-bongsa tadi kok apa-apa lah. Ya, sering-sering ruangnya masalah tahiyat itu. Gini apa betul? Tahiyat itu pernah gini? Pernah apa? Soalnya imam pakan. Ini kok gitu-gitu. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syafi'i. Hanafi gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wes sangat meneh. Lanafi Allah isbat. Wes. Hambali saben ketemu Allah tangannya ngedit. Tahiyatul mubarakatuh, sholawatul tayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah, Allah, Rasulullah, Allah. Dan saat bertemu kata Allah, tangannya tulip, Maliki, tangannya ubah dari awal sampai akhir. Tahiyatul mubarakatuh. Tapi saya ubah di sini, terhasil betul ubah, kayak ngerai, diam, Gus Mintah dari sekundi, pulau dari Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah sampai rampung. Umum aja yang bawa tangan melu Hanafi gini-gini yura popo. Melu Hambali gini-gini pak polisi yura popo. Melu Maliki gini-gini yura popo. Saya tahu lagi dibalik tahiyatul mubarakatuh sholawatul tayyibatul ibasir. Bukan tahiyatul berdasarkan nomor partai masing-masing. Partai nomor itu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi secara umum kudu ada oleh Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi iki posone dari subuh sampai maghrib. Awake dhewe posone kudu mung Kanjeng Nabi. Aku mah poso beduk, beduk niku mboten poso niku namung ngajari anak-anake awake dhewe supaya latihan poso. Kudu padha. Walaupun ada perbedaan dikit-dikit umpamane persoalan imsak. Imsak itu kan hanya ada di Indonesia, tengah Saudi ora ono imsak. Batasane mulai poso niku mboten imsak. Imsak itu apa? Imsak itu yo adzan subuh. Jadi mulai ini poso niku sajane di pas adzan subuh niku. Rata-rata Saudi kurang ajar meneh. Adzan itu asih mana? Kapan mereka mulai puasa? Mereka itu mulai puasa setelah selesai adzan. Jadi mereka beradzan ngombe degan. Lah wong Indonesia niku napa ana imsak? Ora kok salah niku nggih bener. Imsak niku artine ngempet. Imsak niku lak teng Indonesia berfungsi sebagai tambih, pepeling. Supaya iki lho wis imsak 10 menit meneh, wis adzan subuh, wis urung sahur ndang sahur, sing mangan rontek ndang dinteki, sing wudu rontek ndang dinteki wudu. Sing kawon rong rampung ndang dirampung. Iso bulan poso, ibu boleh bapak kasih kumpul, krungu wong masjid, imsak. Langsung dungan bojomu, Bu. Pak, cepet ke. Oke. Subhanallah. Oh, mesu subuh malah main wis insa kok malah nyanyi. Tul jarena ora nutul ora penak, nutul rasa penak sing ditutul ndangak-ndangak kesuwen rampung rampung. Basir, lah masuk pun rambung ke sini, atau masuk pun malah tangguh. Ya oke, ya ya. Salawat Nabi Muhammad. Itu waktu, singgur aja anak dulu. Rumah ternyasar itu buka bu, sebenarnya. Itu dia dong, itu ada ternyasar, mau kau buka? Bocah cilik sakitin jawab. Nuwun sewu, Pak. Kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Adzane padha ya sami iki. Kuwi aku adzan kon beda. Saiki, saiki. Ora kula niku ditakoni aneh-aneh kok. nonton TV, ono iklan rokok. Peringatan pemerintah, merokok itu mengakibatkan gangguan jantung dan hipotensi. Anakku lo zaman umur 5 tahun itu takon, bah, impotensi itu artinya apa? Lalu dengan lo jawab, aku lah ngerangi lebih. Dinya, kiai kok reson jawab. Gue tak ngomong, impotensi ini kok artinya nopo lah. Lo jawab, impotensi itu artinya lemes-lemes. Oh, walau dini kok lemes-lemes. Hari berikutnya, keluar yang dua, anak keluar yang ngisor di ruang tamu, ruang tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa pak, abahmu di mana nih? Abah di atas. Sedang apa? Impotensi. Apa yang ajar dia kan? Ini berarti masih sing-sing dia. Ini impotensi apa? Udah saya dan kita berdana. Tuhan itu seneng anak keluar ke pondok yang kudus. Pondok Quran dan Baharwani. Tapi ini kayak sekolah gelas, bukan kukur. Masuk kelas terunggah kelas 4, matematika soal 10 salah kaki. Guru ini harapnya nyanyi rawani, anak itu yang ini. Akhirnya guru ini telepon pula, asal bukan anak itu nasihati Pak Kiai. Nasihat Allah, moro nih pondok, anak lu tahu itu. Mas, kenapa soal 10 salah semua gak ada yang benar? Apa jawaban anak saya itu? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah gak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, lanjutkan anak guru. Mana guru ini? Pasti ngomong-ngomong hura mungkin. Masuk Mas Yudi. Kalau mulai ngomong dari rambutan cerdas. Abah saya mau tanya, aljana itu tata dan umat surga itu tetap di bawah kaki ibu. Kenapa Abah? Piye jawabmu? Nah ya bisa. Aku pulau jawab. Tanya apa? Kenapa surga tetap di bawah kaki ibu? Pulau jawab, iya. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau kita antara dua kaki ibu, surganya bapak. Gue nado ngelabi. Jadi lah persoalan syariat itu butuh pada kali-kali kaji nabi. Tapi ketika berkaitan dengan wau yang tiga, itu tidak harus sama. Termasuk ketika kaitannya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang Arab. Awak ide wong Indonesia ratu dua dokar Kanjeng Nabi. Contoh sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi ini nganggo jubah. Kenapa? Karena jubah itu budaya Arab. Maka orang Ponorogo ratu dua nganggo jubah. Ayo, sopo sing kondo jubah itu budaya aku. Nyata ni. Kulo tau ketemu dia Nasrani teng Jeddah. Dadi nang jubah. Kulo kaget, Pak. Teng bandara Jeddah itu lah internasional. Kalau Mekah Madinah itu ada Bidayatul Haram, ada Nihayatul Haram. Maka Mekah Madinah ini disebut Al-Haramaini Asy-Syarifain, dua tanah haram. Artinya apa? Orang di luar Islam itu tidak boleh masuk Mekah Madinah. Tapi kalau di Jeddah itu siapa pun boleh. Lah kula kaget ning bandara niku ana wong nganggo jubah kok nganggo salib. Kula takon, "Anda dari mana?" "Menara situ." "Situ seorang di Arabia, saya orang Arab." "Kenapa Anda pakai jubah kok pakai salib?" Apa dia bilang? "Karena jubah ini adalah budaya kami orang Arab." Artinya apa? Yang menggunakan jubah tidak mesti orang Islam. Kula kula kadang-kadang heran kalau wong Indonesia niku. Wong sing Arab orang Kristen ya jubah. Temri kau nandur kormo, menek kormo, ya cuman. Ya kan, Pak, ya cuman, budaya. Maka Bapak Ibu harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Katakan, Bu, Pak, nutup aurat itu budaya apa agama? Nutup aurat itu budaya apa agama? Agama, cara nutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Wong Arab tutupan auratmu. Bagaimana orang Arab tutup aurat yang jubah bayangkan jin nabi ini gua mila mereka sober terap jubah nyober bigu jubah neng ngebon kurma jubah bengkel itu jubah begitu ke jubah apa tuh orang itu jubah budaya oleh buatan yang gua pakaian riok nih kok oleh pakaian riok itu jenis apa pak? Pencodot mau oleh penadon. Penadon kok kecodon. Ora apa-apa. Oleh mboten nganggo pakaian apa kaya mbarong kok. Ya ora oleh bae, sing penting aurate ditutup. Mong jenengan kudu paham batasane aurate wong lanang niku pundi ngantos pundi. Wong lanang niku aurate antara udel karo dengkul, baina surati warubati. Berarti napa? Minimal antara dengkul dan udel iki kudu ditutup. Ora kudu nganggo baju ora, sebenarnya aurate ditutup. Dadi sesuk Pak Lurah Pak Jumatan, kuwi nganggo sarung tok meneh. Paling jamaahe mung mbaten kae lurahe petok kae. Mong Islam itu tidak hanya mengenal etika tapi mengenal estetika keindahan. Begitu dulu Indonesia. Oleh nganggo sarung kaya bapak niki. Oleh nganggo kantor kaya Pak Lurah, kaya Pak Polisi. Oleh nganggo jin setan gumet iblis kaya kae. Oleh apa-apa. Nganggo jas oleh, baju koko oleh, sarung oleh, nganggo kaos oleh. Oleh nganggo kaya sing kula nggo niki yo oleh. Bu. Bu. Sing kula nggo niki jenenge napa? Ombor cangkemmu ombor. Bu. Bu. Niki jenenge napa? Kula mbahmu. Kiai kula pan. Aduh jenenge apa iki? Iki jenenge tok. Rung kantok sarung songkong ngarep kita kaya sarung songkong buri kita kaya oleh yang penting auratnya ditutup. Enggak ya umpun rogo gawiani ngepek kelopo ngepek degan menepek kelopo ngambil jubah aku tuh kaya wong ngarep ngambil jubah aku tuh ngambil jubah menek ke kelopo boleh degan nganggo jubah. Ya blulune nambah loro. Lah omare sing munggah bahasa ya Allah. Wong gede blulune cilik kan. Oh gawe arep becak ning ora-ora menorogo kok nganggo jubah. Arek-arek iso salah. Oh becak niku rime ning isor sadel. Nganggo jubah kan ndek mandek. Sintare keliru. Lah, cara ngambil iki ngaten. Lah, makane sok ketemu bersih dusun itu posisinya di mana? Enggak ya ning ndek pasir ning kali kok. Nganggo jubah. Yo little boy. Apa kuwi little boy iki sing ditekak? Little boy. Alah, Bapak Ibu. Kopiah sing dienggo bapak-bapak niki nyuwun sewu. Niki songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Mila asal mboten wong Kristen nganggo songkok. Oleh. Itu kan budaya Indonesia, budaya Nusantara. Artinya apa? Orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik boleh pakai songkok. Kadang-kadang wong juga wong Kristen kok songkokan. Kenapa? Dan mau gandul, oleh gandulnya bandar kok, ya oleh betul ya asal badan kiai yang gue belangkon oleh, kenapa aku dirasani kiai kok belangkon lah urusannya kalau belangkon aku tuh belangkonnya duit-duit gue deh saya tak wadah ya das-das gue deh oleh tapi lah malah yang ngarap kondangnya raumum pada ya syekh, maaf lawan apa? Mahada iki apa? Mumet dasku lampan bahasa makanya kalau jawab hada blangkon dan piye Jawa kita nampak tenang saat ini dari Jogja dari Banyuwangi sampai Jawa Tengah Jawa ini beda-beda kabeh kok. Maka bahasa yang paling kaya itu bahasa Jawa. Kula nang tamu saking Australia. Suguh macam-macam madunya. Akhirnya suguh sayur bom karo telo. Madunya. Takon kula, what is this? Iki apa? Lama dasku tak bungi bahasa Indonesia. Yang ini kalau jawab, this is bu. Nanti yang baiklah takon, what is the meaning of bu? Bung itu apa? Dia kalau jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah dia baik bengong, amazing, dahsyat. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Tidak apa tuh, apa cerita? Ini loh orang banyak gagal paham soal budaya. Ini budaya, kopiah budaya, udeng budaya. Makanya kalau langgan sini Bali, kayak video sih viral nih kok. Kalau nganggu udeng Bali, soalnya kejadiannya pas tahu Bali. Lagu langgan sini Madura, kalau nganggu ikat Madura nih kok. Kulo ngaji nang Lampung nganggo kopi cara Lampung. Tapi nek kulo ngaji nang Papua, kulo wani nganggo koteka. Aku ngaji nang koteka arek guru matane ndelik kabeh. Itu budaya kearifan lokal. Saken dongan. Iki kelingan orang gure mau. Mesti mau ngeling lagi dhewe. Piye mau ngeling? Aku iki aja ngodolanan mergoteku ke desa kentongan budaya astagfirullah permasalahan ini kan jelas sebumit selalu ala Nabi Muhammad. Bu, sani kau medan. Aurate wong medan itu pun dimawon. Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak. Berarti wajah itu kudu ditutupi apa badan? Badan. Umpama ditutupi asal, asal. Tapi orang wajib. Maka anda yang bercadar silakan. Tapi jangan mengatakan yang tidak menggunakan cadar itu salah. Kenapa mayoritas yang menggunakan cadar itu orang Arab? Mergo Arab itu panas. Maka mereka menutupi wajahnya menggunakan cadar. Lalu ponorogo sejuli kayak gini, bakul berambang nganggu cadar. Ya pantes. Berambangnya pinten bu sekilo. Mangemun. Bakul dawet nganggu cadar. Wong Arab dipangan kurma, ini sesel-sesel kisah. Ada yang mangan pecel dengan kucadar. Malah sambelnya gudas-gudas, sakadar, kebak-kabah. Akhirnya selang-selang, resok mangan cadarnya dibuka. Alah-alah, bulno MSC. Oh, kok MSC merongos secara memi. Nampak kesintah itu kan. Sekit kali cadar, oh, tapi ojo rumong sosok suci mergo awak nganggo cadar. Sing lucu teng Yogyo lah. Ana Taman Pintar. Wis kok ana wong sebelum nganggo cadar. Begitu mlebu ning Taman Pintar ana tulisane Taman Pintar. Wong sebelum cadaran kuwi nyuwun sing jiko tong sis selfie. Aku batin sing butuh to iki apa. Ora ini podo kabeh. Kula ada sambil tapi Siti karo Marni. Ya Allah. Maka persoalan-persoalan seperti itu kita boleh berbeda dengan Rasulullah. Apalagi kemudian persoalan-persoalan yang bersifat dengan duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu. Maka bersih dusun langiate niku nyuwun sewu. Ngeten. Banyak orang salah itu kan karena hanya melihat nama tapi tidak melihat isi. Gimana badan? Contohnya kan, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh PBNU, oleh Pak Said Agil Sirot dengan sebutan Islam Nusantara. Islamnya sama, tetapi dengan kearifan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Islam Nusantara? Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Maka dilihat ketika Hindu-Buddha sudah menguasai Indonesia, terbukti dengan Borobudur, Prambanan, Candi Kalasan, dan lain sebagainya. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Borobudur sama sekali tidak disentuh oleh orang Islam. Candi Kalasan tetap berdiri dengan tegak. Candi Prambanan tidak ada yang dirusak. Kenapa? Karena Islam itu ajaran ramah, bukan ajaran marah-marah. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam dengan ciri khas dan karakteristik budaya Nusantara. Lo contohnya termasuk bersih dusun ini, rambutan di Arab Saudi orang-orang. Contoh adzan di dalam sholat, adzan wong Arab karo adzan wong Indonesia niku podo. Apa bedane wong Arab karo wong Indonesia? Wong Arab rono puji-pujian, wong babatan ono puji-pujian. Puji-pujian yang dilakukan oleh orang Indonesia ini, inilah bentuk Islam Nusantara. Lah napa wong Arab ora puji-pujian, wong babatan puji-pujian? Beda. Kula haji tahun 2015 kanca kula Muhammadiyah protes, Gus Deloan, Mekah Madinah berada rono puji-pujian, ngopo ning babatan puji-pujian? Kula jawab beda. Mekah Madinah kurung adan mejite wis kebak lah ning jajal sing pujian cangkume nganti doer ya mangkat mangkat apa meneh ibu-ibu jajal kurung adan ambe tandur tandure rong rampung. Allahu Akbar, adan meneh. Maka yang dimaksud dengan puji-pujian, kenapa kemudian ada puji-pujian? Sinambi sering salah mulai aduh selesai-selesai awal dinteni karo puji-pujian. Maka saya sepakat ada karo komat jarake sing rada dawa, terutama ada siang kaya dhuwur ngesar, supaya sering salah iso mulai dhisik selesai-selesai perada langsung komat. Emangnya Mekah Madinah? Madinah mana nyuwun sewu? Subuh setengah 6 jam setengah loro kebuak rebutan lebu raudha. Rebutan jejak makam ya Kanjeng Nabi ning kene ra iso. Sinambi puji-pujian. Carane ngono kuwi lho. Ngono pujian bid'ah. Lah kowe ora ngerti sejarah puji-pujian, Bro, Bro. Dadi yo ngawur. Lengkap pujian sing ngapik, terutama subuh. Lengkap pujian lah lagu ini sing mungkin lagu-lagu di wali sama kita tinggal. Ini kami mau apa? Persaikan, apa persaikan? Lancar saya ini di cover. Oh, undrap apa? Tiap kali apa bahasamu? Kamu ngomong bahasa ini? Tadi luar saya bu, oleh lagu-lagu ini wali songo di pujian yang masjid orang popo, asal-asal mawon, gundul-gundul pacul, oleh. Pun baratan puji-pujian gundul pacul oleh, bu, oleh apa gundul pacul itu lagu ini Pak Lurah, lagu ini pejabat, supaya pejabat itu orang gaya. Niku diri nganggu gundul-gundul pacul, menos sesok mana lah Pak Lurah sambutan, iri ngono sak dulunya sambutan kalau lagu gundul-gundul pacul. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah. Waktu dan tempat dipersilakan. Gundul gundul pacul cul kembelengan nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan wakul glimpang sekali tadi saratan. Ini tuh ngipu jian oleh Gus, oleh sesok, jajan wabaka ilaha illallah undol undol paling jangan bro, ayo sing adzan poko malah kebak malah kebak langsung gua yang jajan, sing adzan setombo kita ini mbaknya sarung ini loh. Ini sebenarnya stres gak sih ini. Bro, Mereka lah ujian biasa ni, nak ujian. Alhamdulillah. Kau subuh singatan bahau lah, bahau merau betul ni. Mereka semua semua mati nak minum. Oh betul, kena tunggu bangun diri. Bangun diri, yo. Oh, ayo. Singatan tu bangun diri mesake, bangun diri keseluruh jenazah semua mati kilo. Saya ngatakan Mbak Mudin, Mudin umur setahun, ya jadi kalau kesempuan. Ujian saya enggak pernah malam Jumat lagu ini malam Jumat itu wow. Saben malam Jumat aliku bermule nang ngoma kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakaliman lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling niku namanya apa? Kearifan lokal. Demikian juga dengan bersih dusun. lebih ke kali Gusti Allah saking rubeda. Katono. Maka enggak akan ada kejadian seperti di Bantul kemarin, orang Labuan dibubarke. Kula nyarani kali wartawan, itu orang yang gagal paham, salah paham dan pahamnya salah. Biasanya ngomong sing model ngoten iku nyuwun sewu dolane kurang ado, turune kurang bengi, kopine kurang kental. Mila tak ombe. Rada sangit, tur panitiane kakek penjalukan, penggalangan dana ngopo ora ngomong kan mau. Wong jane rampung. Penggalangan dana untuk korban tsunami dan gempa. Tsunami atau tsunami? Donggala Palu Sulawesi. Oh, siap-siap, genting. Sing akeh. Sing nyumbang akeh tak donake, utane lunas. Sing nyumbang dhithik mulih matur. Lah dompet mono 100.000, 50.000, 1.000. Sing macem loke 100.000 napa 1.000? Delok munyuk kebun binatang sampe 100.000, delok kiai pengajian infake 1.000. Berarti lu sekarang kiai napa munyuk? Jangan lu ngajari kiai napa munyuk? Pun selamat ambil. Pas selamatnya mau tak pilih, pas tembangnya gak usah. Kok panitia siap-siap. Pondok kula niku pengajian rong taun ana kota Infak. Wingi pas ulang tahun mergo untuk Palu kula bagi kota Infak. Jenengan pirsa ansal pinten? 50 juta. Kula sumbang ke Palu. Jadi kula niku pengajian rong taun kota Infak isin. Alhamdulillah kalau wingi tinggal Palu ansal 50 juta pun kula sanungke. Muga-muga tahun wingi kabeh boleh 50 juta. Amin mun apa penak. Amin. Kau dibagi selawat sing tambah mawon. Sedere kita sedoyo jalar estri anem lantu anem lantu mumpung ngure podo ilingo gole sangungo sangulungo mumpung ngure podo ilingo gole sangungo sangulungo Jawa Rodo Pak papat rupa manungso tumpahane kereta jawa roda papat rupa manungso hasil gak ngesai HP SMS aku iya mami cek ya iya ini kopi ini sekali kurang mental ayo ayo kopi kenapa kaya aku iya ayo ya Allah kemuni ya Allah aku ini ngaji di Lampung tak kaya kopi mulai kopi satu orang-orang dulu dia mendut pernah bunggir kayak kacane tak tunake baru mendukin langsung kuru ngimpi yang bos mati pondora melu bojo ayu esono sing namu esono sing namu sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing tangisan anak bojo rebutan warisan salatul tak tunggangi di sini anak-anakmu, tak tunggu anak lagi, tak tunggangi. Bocah cilik diulang ngaji, yen bos gede dadi kiai, dadi kiai. Kau kira ngamin ngopo? Aku semua orang ngopo-ngopo ngamir aku. Dan gede. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku. Dilangi ya, dilangi ya, muka-muka ya, dilangi ya, iya. Minimal dilamutin ya, pacarnya yang mamutin tak ajar ini. Polisi penting, mamutin orang kalah penting. Polisi mati sih bungkus apa? Mamutin mati bungkus dewi. Bocah cilik diulang ngaji yen bos gede dadi kiai dadi turun Aku telat iki kesusah. Kuwi jenenge cangku. Apa cangku? Cangku murah. Lah kula meneh kembu. Iki ngopo ya? Rumah iki cangku iki, cangku lah iki. Enggak beli yo ora pas. Bocah. Nah, jadi lapas kan karena kowe mu. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek sholawatan. Mumet Allah. Oh. Pasar korupsi matamu rong jam, Bro. Oh. Pasar korupsi. Muka-muka niat yang jajar bersih dusun estu resik dusune. Resik masyarakat. Resik pemimpin. Masyarakat itu tidak resik-resik tenang kok resik masyarakat hilang yo ora. Muka-muka kita ke saking rubedo, kita ke saking marah bahaya, kita ke kali Gusti Allah, kampungnya iso akur, rakyatnya iso rukun, pemimpinnya orang korupsi, sehingga mereka kini susah kuntur sami bunga, yang tidak mereka waibrah kuntur sami waras, yang tidak mereka utangnya kata kuntur sami lunas. Senang jantung bisa lunasi muka-muka sering utangi lali. Alhamdulillah. Amin. Dan itu mungkin sumbangnya dan palu muka-muka saudara kaya waibri semedoki balai Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup nganti si irani gusdur uripe angin sing nabui piano riwaya tapi dibawa si sahduli orang orat-orat ya man. Ayo takul es uribe ayam gak pernah dari ya ini rasa kamu tuh sih sama rasa biasa berdua rasa meru-meru urung aku urung lah nyuwun kali Allah muka-muka kamu menjajari soal jemaah muka-muka sholawat ini dan dosakan pulau panjenengan sami oleh berkahi Gusdur. Muka-muka kandil selawat itu kalau panjangan sambil kita harus syafaat itu kandil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Uribe ayam rumongso lamun palastra ing pungkasane ora kesasa roh lan sumari Allah den kadang Allah suwarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.